Kalau mualif mualif, kalau mualif Allah Taala untuk sedikit ni. Alhamdulillah. Ismul ala, isim ala. Alat ini sedikit kan dia tak cuma ada di tulang. Tidak ada isim alat dari selain tulang. Ini membuat dia sedikit pembahasannya. Kata penulis rahimahullah taala, huwa ismun masugun min masdari tulati lima waqa'al fil biwasitati. Dia adalah isim yang dibuat dari masdar tulati. Ingat deh, lihat takbir beliau dari masdar semuanya. Kenapa? Karena pendapat beliau apa? Asal pecahan adalah masdar. Jadi antum maksudnya jangan heran ketika beliau kalimatnya seperti itu semuanya. Dia dibuat dari masdar tulati. Itu menunjukkan tidak dibuat dari selain sulat. Rubai, kumasi, surasi, dari isim alat. Untuk apa? Lima waqa'a al-fi'l biwasitati. Untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu terjadi dengan perantaraannya. Perbuatan itu terjadi dengan perantaraannya. Alat. Paham ini? Alat. Jelasin. Misalnya ini. Mil aqwa. Mil aqwa. Apa artinya milakot? Sendok. Iya kan? Sendok. Dengan perantaran ini terjadi perbuatan apa? Makan. Paham Mubah? Hah? Hah? Nah, sama dengan apa bahasa Arabnya mesin cuci? Mixala. Kan begitu? Mesin cuci. Mixala. Antum cuci terjadi lewat apa? Lewat mesin cuci. Kalau pakai tangan ya itu masalah lain. Yeah. Cuma sekarang dinamakan alat. Dinamakan alat karena lewat alat ini kita mencuci. Perantaraannya. Dia jadi wasilah antara antum dengan barang tadi. Jelas? Pekerjaan itu asalnya tadi dilakukan oleh antum. Sekarang dilakukan oleh apa? Alat itu. Jelas ini kan? Yeah. Walahu salah satu uzan. Dia punya tiga wazan. Mif'al, wa mif'al, wa mif'alah. Ini yang paling terkenal. Mif'al, mif'al, mif'alah. Ini saya sudah kasih di buku Miftah. Karena memang ma'ruf terkenal tiga ini. Isim alat yang penting ada tasrifnya. Kalau keluar dari ini pasti jamin. Kalau keluar dari tiga bentuk ini pasti itu jamin aslinya. Paham? Misalnya ada alat, misalnya aso, tongkat kan, ya, itu pasti jamin. Kalau keluar dari mif'al, mif'ala, mif'al, mif'ala. Tapi kalau ada mif'al, mif'al, mif'ala, itu adalah apa? Ada fi'ilnya. Ada fi'ilnya. Iya. Dikasri min fiha, dikasro min padanya seluruhnya, nah, mita, minsyad, mikro, mihlab, mibrat, wa misrat, wa miknasah wa mikro'ah wa misfah. Misfah asalnya ada misfayah, cuma kan ya berharokat sebelumnya patah dari ganti menjadi alif. Mif'alah wazannya. Wakila inal wazan al akhir far'un makoblah. Far'un makoblah, ada yang mengatakan bahwa wazan yang terakhir itu cabang saja dari sebelumnya. Akhirnya sebenarnya cuma dua, cuma ada mif'al dan mif'al. Adapun yang terakhir itu cuma mif'al yang ditambahkan tak marbutoh. Paham gak ini? Jelas gak? Ini masya Allah. Wa qada kharaja anil qiyas al-fat. Dan telah keluar dari qiyas beberapa lafaz. Iya kan? Ini berarti apa namanya? Apa kita istilahkan? Sima'i. Paham gak? Ya, sima'i. Syad keluar dari qiyas. Ya, seperti mereka bilang mus'ud, munkhul, munsul, mudukun, mudhun, mukhulah, muhrudah, bidommil mim wal ain fil jami', dan bidommah mim dan ain pada seluruhnya. Paham? Ini keluar namanya dari kias. Seharusnya semuanya bilang apa? Seperti munkhul, mus'ud, kan seharusnya apa? Mis'ab, minkhul, minsul, ya, midakun, midakun, midhan, mikhalah, mihrodoh. Paham ya? Semua seperti itu. Tapi datang seperti itu, maka itu simai, saudara. Itu adalah simai. Kemudian kata beliau, wakoda hatta jami dan ala uzanin syakta. Telah datang dalam bentuk juga jamid di atas wazan yang bermacam-macam. Ini kan kalau jamid ya sudah, tidak ada urusan dalam tasrif. Datang dalam wazan yang sangat banyak. La dobitolaha. Tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya. Kalpa'as wal qadum wasikin wal halum majarro. Seperti fa'as. Apa fa'as? Apa fa'as? Kampak. Wal qadum. Kal qadum? Cangkul. Cangkul. Wasikin. Pisau. Ini kan alat semua ini mubah. Paham mubah? Tapi tidak sewazan dengan tadi. Kenapa? Karena ini semua isim jami. Paham ini? Semua ini adalah isim jami. Alhamdulillah. Tak? Sudah dulu? Selesai tasrif. Tidak ada, setelah ini tinggal dibahas. Ya, bagaimana cara antum membuat isim mutanna, buat jamak taksir. Dan pembahasan yang paling panjang nanti adalah pembahasan jamak taksir. Itu paling panjang. Ya, pembahasan jamak taksir. Ada tambahan ke dari sini. Wahalum majarro. Ada juga di saya. Wahalum majarro. Itu bukan isim alat. Maksudnya dan lain-lain. Dia kira halum majarro itu isim alat. Iya, itu halum majarro dan lain-lain dan sebagainya. Nah, BLL, BSB, ya, tanda dan. Asal kira apa? Alat apa itu?